Mitra bisnis, perusahaan tambang asal Inggris Churchill Mining menggugat pemerintah Indonesia sebesar 2 miliar dolar Amerika di pengadilan arbitrase internasional karena merasa dirugikan dengan tumpang tindih izin pertambangan batu bara. 4 izin usaha pertambangan Churchill di Kalimantan dinilai palsu dan dicabut Pemda setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Rudi Canaka. Pak Rudi, apa komentar Anda soal kejadian ini? Intinya sih, kalau memang harus diregulasi ya. Kalau zaman sekarang ini kan rekonsiliasi itu penting. Karena IUP dan segalanya itu memang harus diregistrasi di pusat ya. Sehingga memperkuat posisi hukum. Kalau di Pemda, level bupati kan memang mereka berganti-ganti terus 5 tahun sekali. Nah, ketemu mungkin bupati yang tidak senang ya bisa aja dia lakukan itu. Dengan segala macam cara ya. Mungkin itu gambaran saya. Cuma kasusnya secara pasti saya nggak gitu paham gitu mas. Lalu jika bicara mengenai tumpang tindih izin pertambangan di Indonesia, bagaimana pandangan Bapak? Nah begini, kalau pandangan saya begini. Kalau mengenai tumpang tindih itu bukan hanya banyak, tapi rata-rata hampir semua itu ada. Jadi tumpang tindih antar IUP yang sama, IUP sejenis ya. Jadi komoditinya sejenis, kalau batu bara dengan batu bara, nikel dengan nikel. Atau tumpang tindih dengan kepentingan lain. Jadi antara batu bara atau barang tambang ya, dengan perkebunan, kemudian dengan kawasan pemukiman dan segalanya. Kalau antara yang sejenis ini, itu memang secara undang-undang kan tidak diperbolehkan. Tapi banyak sekali terjadi. Ya, terjadinya ini bisa macam-macam. Bisa karena perbedaan waktu pengemplotan ya, jadi waktu penggambaran koordinat dan segalanya. Kemudian bisa juga terjadi karena disengaja. Misalnya, contohnya, yang namanya juga usaha, yang namanya juga bisnis, itu pasti tidak terlepas dari kekeliruan. Nah, contohnya, seperti penyampaian laporan triwulan. Kadang-kadang ada perusahaan yang sudah menyampaikan, tapi lupa minta tanda terima. Jadi ini dipermasalahkan. Sebenarnya minor, walaupun dia sudah lakukan banyak di lapangan. Nah, kalau urusan minor ini diperbesar, ya jadi besar juga. Dianggap, oh berarti Anda tidak memenuhi kriteria pelaporan. Dicabut. Banyak kejadian yang begitu. Nah, setelah dicabut, rupanya ini ditumbang tindih kepentingan lain gitu loh. Kepentingan lain itu siapa? Orang yang pingin daerah itu. Minta lagi di sana. Nah, ini mungkin terjadi sama Churchill. Jadi, memang koordinasi kita dengan Pemda, koordinasi kita dengan pemerintah pusat, itu memang harus terus-menerus. Nah, perizinan sekarang ini sedikit lebih transparan karena dilindungi undang-undang. Jadi di pusat itu ada data, tingkat satu provinsi ada data, di Pemda juga ada data. Sehingga Pemda ini nggak bisa sembarangan. Nah, cuman ada lagi. Ada beberapa tumpang tindih disebabkan oleh ketidakjelasan batas daerah. Nah, ketidakjelasan batas daerah ini contohnya provinsi A dengan provinsi B. Dulu mungkin batas daerahnya itu berdasarkan, karena yang lama berdasarkan bakau sutanal. Itu batasnya itu tidak mengikuti batas alam misalnya. Tapi setelah disurvei, mungkin dari Angkatan Darat, bisa juga dari Angkatan Laut, atau mungkin juga instansi terkait lainnya, itu akhirnya diikuti batas alam. Nah, ini lari biasanya. Nah, kalau sudah lari, ini banyak yang kena potong sampai separuh. Jadi satu daerah, misalnya provinsi A itu menganggap, oh ini wilayah saya. Provinsi B itu menganggap, oh ini wilayah saya. Nah, itu tumpang tindih juga. Nah, ini memang butuh kerjasama semua pihak ya. Banyak kasus yang bisa selesai, banyak kasus yang akhirnya bermuara ke hukum. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab banyaknya tumpang tindih izin ini? Biasanya ada yang memanfaatkan. Ya, memanfaatkan itu berarti ya daerah itu dulu tidak terbuka. Ya, daerah itu dulu tidak ada yang kerjakan gitu loh. Tiba-tiba setelah terbuka, setelah selesai dibor, ternyata potensinya besar. Nah, berpikirlah orang-orang yang lain yang melihat itu gitu. Kadang kan data kita harus publikasi. Ya, kalau kita sudah dapat data satu daerah, kita melakukan eksplorasi dengan baik dan benar, itu kan harus dipublikasikan. Nah, ini setelah dipublikasikan, kita bikin dalam bentuk laporan, dibaca orang lain. Begitu kira-kira, Pak. Demikian Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Rudi Canaka. Saya Wendy Lim.